Kemudian bagaimana yakfinin a'azakumullah untuk mempertahankan detik demi detik kehidupan kita, yang kita mau tidak mau akan mengakhiri hidup kita, kemudian naik turunnya kehidupan ini supaya berjalan di atas keimanan dan amal yang soleh dengan istiqomah. Maka tentang istiqomah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Sufyan As-Sakhafi ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan wasiat suatu perkataan. Dijelaskan oleh hadis ini bahwasanya Rasul ditanya, "Quli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasul, ajarkan kepada satu perkataan. Jika saya mendapatkan perkataan itu, saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain dari manusia yang ada ini. Maka Rasul mengatakan apa? Kul amantu billah tsumma istaqim. Maka hendaklah kamu beriman kepada Allah kemudian kamu istiqomah. Ini adalah disebutkan oleh para ulama jawamiul kalim, perkataan yang pendek tapi kalau seorang mau mengamalkan akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kul amantu billah tsumma istaqim. Kamu beriman kepada Allah, katakan kamu beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Maka iwafidina azakumullah, di dalam hadis ini faedahnya sangat banyak sekali. Para ulama menjelaskan di antara yang faedah terbesar adalah al-jawahirul kalim, perkataan yang ringkas tapi padat mencakup seluruh daripada ajaran Islam. Karena ketika dikatakan iman kul amantu billah, ini tidak bisa dilepaskan daripada Islam. Demikian juga para ulama menafsirkan bahwasanya kul amantu billah ini adalah amalan hati, istiqomah fastaqim ini adalah amalan badan, walaupun kedua-duanya sangat berkaitan disebutkan oleh Syekh. Akan tapi wafidina azakumullah, ketika seorang mau benar-benar dia beriman kepada Allah dengan mengikuti konsekuensi-konsekuensinya, menjalankan konsekuensinya, kemudian dia istiqomah di atas keimanan itu, maka dia akan dijamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah pun memerintahkan fastaqim kama umirta, istiqomalah kalian sebagaimana yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta, istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan. Ini wafidun azakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.